hilang, hanyut terbawa anganku, jadi harapan yang tak mungkin ku miliki. Apakah kau tahu aku mencintaimu? Bila ku ingat dirimu, pernahkah kau sadar? Saat ini cinta yang telah lama ku pendam tak bisa ku katakan padamu, karena kau telah berdua dengannya. Aku mencintai. Jadi harapan yang tak mungkin ku miliki. Apakah kau tahu?